بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. الحمد لله، malam ini kita kembali diberi kemudahan untuk bermajelis melanjutkan kajian tentang pengurusan jenazah. Baca panduan mudah mengurus jenazah. Kajian kita tentang penguburan jenazah sampai pada masalah ketiga, yang merupakan masalah tambahan yang kami sampaikan pada tata cara ketiga. Ya, tata cara ketiga. Halaman berapa itu? Cetakan yang terbaru 153. Ya. Masalah ketiga, hukum menutupi kuburan dengan kain saat mayat diturunkan ke kuburan hingga liang lahat ditutup. Menutupi kuburan dengan kain saat mayat diturunkan ke kuburan hingga liang lahat ditutup. Jika jenazah yang akan dikuburkan adalah wanita, ulama mengatakan mustahab sunnah menutupi kuburan dengan kain saat jenazah diturunkan ke kuburan hingga liang lahat ditutup. Ini jika jenazahnya wanita, ya. Jika jenazahnya wanita, apa alasannya? Alasannya, hal itu lebih menjaga jenazah wanita yang sekujur tubuhnya merupakan aurat, ya, agar terjaga dari pandangan umum. Karena banyak yang menghadiri dan kaum lelaki yang menghadiri dan mengurusi penguburan. Nah, sedangkan terkadang lekuk-lekuk tubuhnya tampak terbentuk dari balik kain kafan saat diturunkan, karena saat diturunkan kan terjadi pergerakan, ya. Dan begitu pula saat diletakkan dalam liang lahat. Nah, dengan cara ditutup seperti itu akan menjaganya dari pandangan orang umum. Ini hanya penyempurna, itu hukumnya hanya sunnah, tidak wajib, karena pada dasarnya jenazah itu sudah dikafani, sekujur tubuhnya sudah terbungkus dengan kain kafan. Ayat, dan sudah tertutup auratnya. Hanya saja untuk kesempurnaan, nah, tadi dijelaskan karena saat diturunkan, ya, kadang-kadang lekuk-lekuk tubuhnya tampak terbentuk dari balik kain kafan. Nah, sehingga disunahkan ditutup dengan kain sampai selesai, yakni hingga liang lahat ditutup. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata dalam Al-Mughni, aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara ulama akan disukainya hal itu. Ya. Ibnu Baz dan Ibn Uthaymin memfatwakan disukainya hal itu. Baik, ini jelas jika mayat wanita. Nah, ini lebih baik, ya. Adapun mayat laki-laki, apakah juga sunnah itu berlaku atau tidak? Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat pertama mengatakan, ya, ada yang berpendapat mustahab, sunnah. Jadi ada yang berpendapat jenazah laki-laki juga disunnahkan, ditutup dengan kain dari atas kuburannya sampai lahatnya ditutup. Dalam hal ini ada hadis marfu', yakni yang dinisbatkan disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi hadis tersebut dhaif jiddan. Dhaif jiddan artinya sangat lemah. Nah, jadi tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Pendapat yang kedua, ada yang berpendapat makruh. Ada yang berpendapat makruh. Alasannya, hal itu menyerupai perlakuan terhadap mayat wanita. Jadi ada unsur tasabbuh, menyerupai ya, wanita. Padahal tidak ada kebutuhan, tidak ada hajat yang menuntut untuk melakukannya pada mayat laki-laki. Karena mengingat laki-laki itu bukan aurat seperti wanita. Karena ini sudah ditutup kain kafan. Nah dalam hal ini telah tetap akhar mauquf ya dari Abdullah bin Yazid Al-Khatmi Al-Ansari radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Al-Baihaqi. Nah, jadi untuk pendapat yang kedua ini yang mengatakan makruh, justru memakruhkan hal itu karena ada unsur tasyabbuh menyerupai jenazah wanita. Ini ada asar dari seorang sahabat ya, mauquf dari salah satu sahabat Abdullah bin Yazid Al-Khatmi Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nah, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya dari Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Ishaq. Ia berkata, Abu Ishaq berkata, "Syahidtu jenazah Al-Harith." Ya, aku menyaksikan pemakaman jenazah Al-Harith. "Famaddu 'ala qabrihi thawban." Kemudian orang-orang membentangkan kain menutupi kuburannya. Padahal ini jenazah Al-Harith laki-laki ya. Nah, "Famaddu 'ala qabrihi thawban," orang-orang membentangkan kain menutupi kuburannya dari atas. "Fakashafahu Abdullah ibnu Yazid." Lantas Abdullah bin Yazid, ya tadi Abdullah bin Yazid Al-Khatmi Al-Ansari tadi, radhiyallahu anhu sahabat, menyingkap pakaian itu, kain itu. Ya. Qal, seraya berkata, Abdullah bin Yazid berkata, "Innama huwa rajul." Sesungguhnya ia adalah lelaki. Jadi jenazah ini laki-laki. Maksudnya kenapa ditutupi? Ini jenazah laki-laki bukan jenazah wanita. Nah, ini sanad yang sahih. Ya. Sanadnya sahih. Jadi ini benar riwayatnya dari sahabat tersebut. Al-Baihaqi mengeluarkannya dari selain jalan Ats-Tsauri. Selain jalan Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Ishaq As-Sabi'i dengan lafaz annahu hadara jenazah Al-Harith Al-Awar. Sesungguhnya dia menghadiri pemakaman jenazah Al-Harith Al-Awar. Fa aba Abdullah bin Yazid an yabsutu alaihi thawban wa qala innahu rajul. Lantas Abdullah bin Yazid ya enggan membiarkan mereka membentangkan pakaian dan berkata sesungguhnya dia seorang lelaki. Kata Al-Baihaqi mengomentari riwayat ini, kata Al-Baihaqi, ini sanad sahih walaupun mauquf. Ya, sanadnya sahih walaupun mauquf. Mauquf artinya itu adalah riwayat dari sahabat, bukan dari nabi. Hanya sahabat tadi itu mauquf. Sekelompok rawi telah meriwayatkannya dari Abu Ishaq. Nah, dari Abu Ishaq tadi, Abu Ishaq Sabi'i dari sahabat tersebut, yaitu Abdullah bin Yazid Al-Khatmi Al-Ansari. Ibnu Hajar juga menyatakan sanadnya sahih dalam At-Talkhis. Ibnu Qudamah dan Al-Utsaimin merajihkan, yakni mentarjih pendapat yang mengatakan makruh untuk jenazah laki-laki. Inilah yang benar insyaallah. Jadi kesimpulan pelajaran kita, ada perbedaan hukum dalam hal ini antara jenazah wanita dan laki-laki. Untuk jenazah wanita sebaiknya dibentangkan kain di atas kuburannya saat diturunkan, ya, dimasukkan ke kuburan sampai dimasukkan lahat, sampai lahatnya ditutup. Baru kemudian disingkap, dilepas kain penutup itu. Adapun laki-laki, justru hal itu makruh, karena jika itu dilakukan ada unsur tersentuh penyerupaan dengan perlakuan dengan jenazah wanita. Nah, kemudian masalah keempat, bacaan saat memasukkan jenazah ke dalam lahat. Bacaan saat memasukkan jenazah ke dalam lahat. Adapun ketika memasukkan jenazah ke dalam kuburan dari atas, ya, maka tidak ada bacaan saat orang-orang yang ada di atas kuburan memasukkan jenazah, ya, dari arah apa? Dari arah kaki, ya, dari arah kaki kuburan, sesuai posisi jenazah dalam kuburan. Nah, tidak ada bacaan, dimasukkan saja begitu. Kemudian orang yang ada di dalam kuburan yang akan memasukkan dalam lahat menerima jenazah itu juga tanpa ada bacaan. Nah, tidak ada pikir bacaan itu. Wajib. Nanti ketika yang bertugas di dalam kuburan ini memasukkan jenazah yang telah diterima ini dari atas yang sudah dalam kuburan, ketika memasukkannya ke dalam lahat, nah disinilah ada zikir yang dibaca. Inilah yang kita pelajari sekarang. Disunnahkan bagi yang menguburkan saat memasukkan jenazah ke dalam liang lahat atau syak, ya, syak yang telah disinggung sebelumnya akan kita pelajari nanti. Nah, jika memang butuh syak, agar ia membaca bismillahi wa ala sunnati rasulillah, bismillah dengan nama Allah, yakni memohon pertolongan. Ingat selalu, ya, bismillah, bismillah artinya apa? Dengan nama Allah. Itu maknanya bukan hanya semata itu, bukan hanya semata dengan menyebut nama, tetapi mengandung makna apa? Mengandung makna memohon pertolongan kepada Allah. Jadi huruf al-ba, huruf al-ba pada bismillah menurut ahlus sunnah wal jamaah itu mengandung makna al-isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah. Jadi apa saja yang misalnya kita kerjakan kemudian kita baca bismillah, artinya apa? Misalnya kita minum, bismillah, kemudian kita minum, kita mohon pertolongan kepada Allah untuk bisa minum, ya, sampai selesai. Ketika kita mau makan, bismillah. Ketika, ya, hendak melakukan sesuatu yang kita disyariatkan baca bismillah, maka artinya apa? Dengan menyebut nama Allah, artinya kita mohon. Ketika kita menyembeli, kita baca bismillah, artinya kita memohon pertolongan kepada Allah agar menolong kita menyembeli dengan benar dan baik sampai selesai sempurna. Gitu. Itu jadi ba itu menunjukkan permohonan pertolongan kepada Allah. Ya. Jadi ini berarti di sini artinya dengan nama Allah, dengan nama Allahnya kita memohon kepada Allah agar menolong kita menyelesaikan penguburan jenazah ini dengan sempurna, kan begitu. Nah, wa ala sunnati Rasulillah, wa ala sunnati Rasulillah, dan di atas sunnah Rasulullah. Yakni di atas ajaran Rasulullah, sunnah disebutnya ajaran syariat Rasulullah. Baik. Atau versi yang kedua, bismillah, sama bedanya di sini, wa ala millati Rasulillah, dan di atas agama, di atas syariat Rasulullah. Jadi perbedaan kata saja, di atas bahasanya sunnah, yang di sini bahasanya millah, dan itu maknanya sama. Sunnah artinya ajaran syariat, millah artinya agama syariat, sama saja. Baik. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, "Idza wada'tum mautakum fil quburi." Jika kalian meletakkan jenazah-jenazah kalian dalam kuburannya, faqulu, maka bacalah, "Bismillahi wa ala sunnati wa fi riwayatin," dan pada riwayat lain, "Millah," yakni "wa ala millati Rasulillah." Ya, dengan nama Allah dan di atas sunnah ajaran agama syariat Rasulullah. Nah, hadis ini riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan secara marfu', ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marfu' itu istilah mustalah hadis, istilah periwayatan hadis. Jika dikatakan marfu', artinya sabda Rasulullah. Rasulullah yang bersabda, ya, Rasulullah yang bersabda atau Rasulullah yang melakukan. Atau ini mauquf, mauquf yaitu ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kalau dikatakan mauquf berarti itu adalah sahabat, sahabat yang mengucapkan atau melakukan. Nah, nah, jadi riwayat ini ada dua versi. Ada yang meriwayatkan bahwa itu adalah sabda Rasul secara marfu. Ada yang meriwayatkan bahwa itu ucapan Ibnu Umar saja secara mauquf. Ahli hadis berselisih pendapat mengenai riwayat yang benar dari kedua riwayat tersebut. Yakni apakah riwayat yang benar itu memang sabda Rasul ataukah itu hanya ucapan Ibnu Umar? Riwayat yang marfu', yakni merupakan yaitu sabda Rasul, dinyatakan hasan, berderajat hasan oleh At-Tirmidzi, dan dinyatakan sahih, berderajat sahih oleh Al-Hakim menurut syarat Al-Bukhari dan Muslim. Al-Dhahabi, Al-Imam Al-Dhahabi dan Al-Albani membenarkan Al-Hakim. Ya, sementara itu membenarkan Al-Hakim bahwa ini sahih menurut syarat Bukhari Muslim. Sementara itu An-Nasa'i dan Ad-Darqutni menguatkan riwayat yang mauquf. An-Nasa'i dan Ad-Darqutni meriwayatkan riwayat menguatkan, yakni memilih riwayat yang mauquf, bahwa yang lebih kuat adalah ini hanya ucapan Ibnu Umar, bukan sabda Rasul. Nah, jadi ala kulli hal, baik ini marfu atau Ibnu Umar, andaikan ini mauquf, ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, maka kita punya salaf dari sahabat Ibnu Umar, ya, untuk membaca ini. Apalagi sebagian imam ahli hadis, At-Tirmidzi, Al-Hakim, didukung oleh Adz-Dzahabi, Al-Albani, menilai ini sahih dari sabda Rasul. Baik, inilah zikir yang disunnahkan menurut mazhab Hambali yang dipilih oleh Asy-Syaukani, Al-Albani, Ibnu Baz juga memfatwakan ini bersama Lajnah Ad-Daimah dan Ibnu Utsaimin. Wallahu a'lam. Kita lanjut tata cara yang keempat. Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Yudha'u al-mayyitu fi qabrihi ala jambihi al-aymani mutawajjihan ila al-qiblah." Jenazah diletakkan dalam kuburannya di atas lambung kanannya dengan menghadap kiblat. Jenazah diletakkan dalam kuburannya di atas lambung kanan. Ya, lambung kanan dengan menghadap kiblat. Baik. Mayat diletakkan di atas lambung menghadap kiblat. Ini tata cara yang disebut Ibnu Utsaimin. Meletakkan jenazah dalam kuburan dengan menghadap kiblat, hukumnya diperselisihkan oleh ulama apakah wajib atau sunnah. Ini sudah kita lewati. Kita lewati di tata cara apa? Tata cara wajib. Tata cara yang pertama, tata cara wajib, ya, karena Ibnu Utsaimin rahimahullah, kita lihat kembali di tata cara pertama, ya, karena Ibnu Utsaimin rahimahullah berpendapat bahwa menghadapkan jenazah ke arah kiblat dalam lahatnya, dalam kuburannya, hukumnya wajib. Jadi sudah kita lewati, sana sudah disinggung adanya khilaf, perselisihan pendapat. Nah, jadi ada beda pendapat antara ulama, apakah meletakkan jenazah dalam kuburan menghadap ke kiblat wajib atau hanya sunnah. Al-Utsaimin berpendapat wajib tadi, sudah telah dibahas pada pelajaran pertama. Nah, ini lebih hati-hati ya. Artinya meskipun ada yang berpendapat sunnah, ya perlu kita ingat, jika dikatakan sunnah artinya berarti sebaiknya dilakukan, kan begitu. Jadi sunnah itu bukan kemudian untuk ditinggalkan. Nah, jadi dikatakan hanya sunnah kemudian diabaikan, lah. Disunnahkan justru dikerjakan karena lebih sempurna pahalanya. Apalagi ada ulama yang mewajibkan, mengatakan wajib. Ya. Baik. Adapun meletakkan jenazah di atas lambung kanannya, nah, hukumnya hanya sunnah. Hukumnya hanya sunnah. Para ulama sepakat. Nah, ini sepakat, ini ittifaq ulama sepakat bahwa meletakkan jenazah di atas lambung kanannya adalah tata cara sunnah, seperti halnya posisi yang disunnahkan pada saat tidur. Ya. Seperti halnya kita tidur. Nah, yang diajarkan oleh Nabi SAW jika tidur, ya, yaitu tidur di atas lambung kanan. Dan itu hukumnya hanya sunnah, tidak wajib. Jadi tidak mengapa diletakkan di atas lambung kirinya. Nah, syariat menguburkan jenazah dengan posisi menghadap kiblat di atas lambung kanannya, ya, hakikatnya seperti kata Ibnu Hazm rahimahullah, Ibnu Hazm al-Thahiri, dalam kitab beliau, kitab Al-Muhalla. Kata Ibnu Hazm, inilah amalan kaum muslimin sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari ini. Hingga hari ini itu berarti di hari hidupnya Ibnu Hazm. Nah, di zaman itu. Ya. Baik. Nah. Dan demikianlah keadaan setiap kuburan yang ada di permukaan bumi. Nah, sejak masa Rasulullah hingga hari ini dan hingga hari kita sekarang, kan begitu. Bukan hanya sampai harinya Ibnu Hazm. Nah. Tetapi sampai hari ini. Ya. Seluruh ulama, ya, terus mengajarkan ini, ya, dan sampai ilmu ini kepada kita. Dan demikian keadaan setiap kuburan yang ada di permukaan bumi, kuburan kaum muslimin, ya, mesti, ya, seperti itu, di atas lambung kanan menghadap ke arah kiblat. Nah, andaikan ada yang menguburkan terbalik, di atas lambung kiri misalkan. Nah, tapi yang jelas menghadap ke kiblat. Tidak menghadap ke kiblat, yang bikin ribut kalau menghadap ke kiblat. Karena sebagian ulama mengatakan wajib. Nah, adapun masalah di atas lambung kanan, lambung kiri, ini jelas ulama sepakat bahwa itu sunnah di atas lambung kanan. Jadi, andaikan di atas lambung kiri maka tidak masalah. Baik, tetapi tentunya, ya, yang sempurna di atas lambung kanan, ya, menghadap ke arah kiblat seperti yang kita dengar dari Ibnu Hazm. Ah, demikian pula kata Syaukani dalam As-Sirrul Jarrar. Nah, hal ini merupakan sesuatu yang diketahui dalam syariat Islam tanpa butuh pendalilan lagi, kata Syaukani. Tidak butuh lagi pendalilan, ini sudah diketahui dalam syariat Islam. Tidaklah seorang muslim meninggal sejak masa kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga hari ini kecuali dikuburkan dengan tata cara ini. Jelas ini. Baik. Berikut kami sebutkan beberapa masalah tambahan yang terkait dengan tata cara ini, ya. Masalah pertama, jenazah dirapatkan ke dinding lahat. Rapatkan ke dinding lahat. Artinya jangan ada celah antara jenazah dengan dinding lahat. Rapatkan. Ditempelkan. Tempelkan. Ibnu Qudamah berkata dalam Al-Mughni, posisi jenazah dirapatkan. Ini ditempelkan ke dinding lahat agar tidak jatuh tersungkur di atas wajahnya. Itu tujuannya. Ketika ditempelkan, kan menghadap ke arah kiblat di atas lambung kanan, kan? Nah, ini. Ditempelkan ke dinding lahat, berarti kan tertahan, kan? Jika ada celah, khawatirnya nanti tersungkur, terbalik. Nah, jadi terlungkup, Pak. Baik. Nah, itu tujuannya. Itu keterangan Ibnu Qudamah. Ini difatwakan pula oleh Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Ibnu Baz dalam fatwa Al-Lajnah, hukumnya mustahab sunnah karena merupakan wasilah faktor penyempurna dalam menghadapkan jenazah ke kiblat. Ya. Jadi ini tidak harus, andaikan ada celah tidak menempel tidak masalah karena ini tidak wajib, hanya penyempurna saja. Nah, yang penting menghadap ke kiblat. Masalah kedua, jenazah diganjal dari belakang. Ya, diganjal dari belakang, penahan, diganjal sebagai penahan dari belakang. Ini kebalikan dari yang tadi. Ini supaya tidak berbalik ke belakang, jadi telentang kembali gitu. Nah, jenazah yang telah diletakkan menghadap ke kiblat di atas lambung kanannya diganjal dari belakang dengan bata atau batu atau lainnya, ya, atau ya misalnya yang ini benda yang keras ya, untuk menahan agar tidak terjatuh ke belakang. Ini mustahab sunnah karena merupakan wasilah atau faktor untuk menyempurnakan tercapainya sunnah menghadapkan jenazah ke kiblat. Sebab tanpa diganjal jenazah bisa terjatuh ke belakang dan berubah posisi menjadi telentang. Nah, ya sudah dua. Masalah ketiga, ya, melepas ikatan kain kafan. Jadi kita sudah masukkan jenazah, Bismillah ala sunnati Rasulillah, kita tempelkan, rapatkan menghadap ke kiblat dan lambung kanan, kemudian kita ganjal dari belakang. Ya, supaya tidak berbalik. Nah. Nah, kemudian berarti sudah siap ditutup lahatnya, kan begitu? Ya kan? Sudah siap ditutup lahatnya, ya. Ah, jangan lupa tali pengikat kain kafan. Nah, ini dibuka dulu sebelum ditutup. Nah, ini masalah ketiga. Disyariatkan melepas ikatan kain kafan sebagaimana telah dibahas pada tata cara mengafani jenazah. Nah, ini sudah dibahas pada tata cara mengafani jenazah, bisa dimurojaah kembali ya pembahasannya di sana. Nah, sudah dijelaskan di sana bahwa ketika pengafanan, proses pengafanan ya diikat, tujuannya diikat tujuannya supaya tidak terbongkar. Nah, dua ikatan atau tiga ikatan tergantung postur jenazahnya. Oleh karena itu ketika sudah dikuburkan, sudah masuk ke lahat, sudah selesai, maka dilepas lagi. Kan begitu. Nah, bisa dimulai kembali di sana pembahasannya. Nah, dan ini dikenal di kalangan salaf masalah ini, ya, masalah melepas tali pengikat kain kafan. Nah, dilepas dan diletakkan saja di situ. Talinya diletakkan saja di situ, kan pengikatnya juga dari digunting dari kain kafan. Nah, letakkan saja di situ, dikuburkan bersama dengan jenazah. Selanjutnya, baik, kami sampaikan beberapa hal yang penting diingatkan untuk dihindari. Nah, satu, tidak disunnahkan meletakkan batu atau bata atau semisalnya di bawah kepalanya sebagai bantal. Nah, sebagian orang, ya, ketika menguburkan dia beri bongkahan tanah atau batu atau semisalnya, katanya ini bantalnya ditaruh di bawah kepalanya. Nah, ya, bantal. Menurut pendapat yang benar itu tidak disunnahkan. Ini bukan mau tidur ini. Nah, bukan orang tidur, ini jenazah, ya, dikuburkan. Baik. Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah berkata dalam Majmu' al-Fatawa, hal itu tidak ada dalilnya, tetapi semata-mata kejahilan yang tidak berdasar. Nah, ini muncul karena seperti inisiatif orang, muncul inisiatif gitu. Nah, ya kita beri bantal saja dia. Nah, jadi ini kejahilan yang tidak berdasar, kata Ibnu Baz. Nah, Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah berkata dalam Syarhul Mumti, pada asalnya suatu tata cara penguburan tidak disunnahkan tanpa dalil. Tidak disunnahkan tanpa dalil. Jadi tidak boleh ada inisiatif-inisiatif tertentu membuat tata cara tertentu padahal tidak punya dalil. Sedangkan aku, kata Ibn Utsaimin, tidak mengetahui adanya dalil akan hal itu. Barang siapa menyatakan bahwa hal itu disunnahkan, hendaklah mendatangkan dalilnya. Oleh karena itu, sebagian ulama menganggapnya bid'ah. Sebagian ulama bahkan memvonis itu bid'ah. Itu perkara baru yang tercela. Al-Imam Ash-Shawqani rahimahullah berkata dalam As-Sayl Al-Jarrar, tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Mengikuti apa yang tetap dalam syariat, yang telah ada, yang telah tetap dalam syariat pada tata cara penguburan, lebih baik daripada mengada-adakan perkara baru yang tidak ada dalam syariat ini, yakni bid'ah. Baik, Al-Imam Al-Albani rahimahullah menegaskan dalam Ahkam Al-Janaiz bahwa hal itu adalah bid'ah. Nah, yang kedua, tidak disunnahkan menyingkap wajah jenazah yang telah terbungkus kain kafan saat diletakkan dalam lahat. Sebagian orang sebelum lahatnya ditutup, dia buka bagian wajahnya. Nah, itu tidak disunnahkan. Ini pendapat jumhur, mayoritas ulama. Ya, mayoritas ulama ya berpendapat dengan ini, itu tidak disunnahkan menyingkap wajah jenazah. Naam, yang telah dibungkus kain kafan saat diletakkan dalam lahat. Ini difatwakan oleh Ibnu Baz dalam Majmu' al-Fatawa dan Al-Lajnah Da'imah, yang dikatakan oleh Ibnu Baz dalam Fatwa Al-Lajnah. Karena alasannya, karena yang tampak dari dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwa hal itu tidak disyariatkan. Tidak ada. Ya. Baik jenazah laki-laki maupun wanita. Itu yang tampak dari dalil-dalil. Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah bahkan berkata dalam Majmu' al-Fatawa, ini tidak ada dalilnya, ditegaskan oleh Syekh bin Baz. Ini tidak ada dalilnya. Semata-mata kejahilan yang tidak berdasar. Masalahnya Ibnu Baz seperti itu. Nah, semata-mata kejahilan yang tidak berdasar. Baik. Jadi tidak setiap pendapat yang muncul atau kita temukan dalam satu kitab, lantas pendapat itu ditelan mentah-mentah. Seperti itu harus diteliti dulu, ini ada dalil, ini tidak pendapat ini. Karena pendapat itu jika lemah, tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, ya, maka tidak bisa diambil. Baik. Harus jelas dasar ilmunya, dalilnya. Jika tidak, maka tidak dipakai. Nah, lanjut. Isya maksudnya apa? Berarti tata cara kelima kita tangguhkan ke majelis berikutnya. Yakni tata cara kelima ini adalah tata cara menutup lahat. Kan sudah selesai tadi, ya. Jadi lahat sudah siap ditutup. Nah, itu tata cara berikutnya. Waktu yang tersisa kita manfaatkan untuk tanya jawab saja. Jika ada yang ingin diperjelas terkait kajian atau masalah-masalah lain di luar tema, tidak masalah. Jika mau diajukan, semoga memudahkan jawabannya. Nah, ya. Yang membaca melakukan kelahat antara dasar sudah orang, maka ada kira tiga yang membaca. Allah alam tampaknya karena tiga-tiganya memasukkan, ya, tiga-tiganya membaca. Nah, jika misalkan yang lainnya tidak tahu, tidak membaca dan sudah terwakili salah satunya, ya cukup. Nah. Allahu a'lam. Biasanya kalau bersih ya, kebetulan bahwa yang dikembali ke, artinya ada sekitar sepertinya yang utama yang barat, apakah ada seperti itu? Maksudnya? Oh, misalnya bertiga atau berempat, ada keyakinan bahwa? Empat. Iya. Ada keyakinan apa? Ada tuntunan bahwa urutannya itu harus ada yang di kepala pertamanya lebih utama. Oh, enggak. Nah, untuk menetapkan suatu keutamaan pada amalan tertentu, ya juga harus pakai dalil, harus ada dasar ilmunya. Nah, kita tidak punya dalil, ya, untuk menetapkan bahwa yang misalkan di bagian kepala lebih utama daripada bagian tengah atau bagaimana? Apakah misalnya di bagian kepala itu harus lebih dua atau titik komputer? Oh, artinya susunannya yang di bagian kepala jenazah, apakah ada pengaturan bahwa dia yang lebih wallahu a'lam. Nah, yang jelas salah satu dari mereka tentunya harus menguasai, kan begitu. Harus menguasai cara memasukkannya. Nah, cara pengumpulan ke dalam tahap. Andaikan misalkan yang lainnya yang membantu tidak begitu paham, tapi ada satu. Nah, mungkin secara susunan ya biasanya begitu saja, artinya secara biasanya saja begitu. Biasanya yang berada di bagian paling kanan berarti ya di bagian kepala dianggap sebagai yang mengetuai, kan begitu? Hah? Nah, itu biasanya yang mengatur dan istilahnya mengomando yang lainnya, kan begitu? Supaya yang lainnya ini tidak asal. Ya, biasanya diatur oleh yang ini. Nah, kiranya kita biasa di masyarakat umum yang apa terus itu yang dilupakan. Iya, begitulah artinya. Biasanya seperti itu. Dan ya, karena memang harus tiga-tiganya, kalau tidak bisa. Ini kan jenazah kan panjang kan tubuhnya. Jika yang makanya kita dapat turun 4 orang atau 3 orang supaya membantu mengangkat, menerima jenazah dari atas, itu satu, dan membantu memasukkan ke dalam lahat. Karena kan dia tidak mampu kalau dia pegang sendiri nih jenazah. Hah? Iya kan? Dan itu memberatkan kalau dia sendiri yang harus memegang dan ya, makanya turun dua orang lain, tiga orang lain untuk membantu, jadi sama-sama memasukkan jenazah. Nah, baik. Tetapi seperti yang sudah disebutkan tadi, biasanya yang posisinya di bagian sini paling kanan bagian kepala biasanya itu yang dianggap yang paling paham, kan begitu? Iya kan? Nah, yang paling paham biasanya. Masalahnya, biasanya yang di kepala itu ada apa? Tradisi dia yang menyentuhkan tangan ke wajah jenazah. Itu dia yang jadi masalah tadi, terkait dengan munculnya kejahilan-kejahilan yang tidak berdasar. Anda pinjam bahasanya, pakai bahasanya Syekh bin Baz ya. Syekh bin Baz beberapa perkara tadi kita dengar fatwa beliau ketika mengingkari perkara yang dibuat-buat itu, ini kejahilan, semata kejahilan yang tidak berdasar. Nah, kejahilan yang tidak berdasar, kejahilan tidak ada dasar ilmunya, tidak ada dalilnya, itu yang jadi masalah. Nah, jika misalkan dianggap ini ketuanya di situ, kemudian dia melakukan hal-hal yang aneh-aneh yang tidak ada dalilnya. Nah, seperti yang dicontohkan tadi, dia buka apa bagian wajahnya, ya kan? Kan di situ tuh pelaksanaan membuka bagian wajah kan berarti posisinya di situ. Nah, berarti di bagian wajah dia yang dianggap yang ketuanya buka wajah. Kemudian dia beri bantal. Apalagi yang biasa dilakukan? Bahkan ada yang menyuapi tanah ini. Nah, ini semua tidak ada dari dasarnya. Nah, faddal. Ya itu tadi. Kenapa? Kenapa diberi makan? Jenazah kenapa diberi tanah? Apa? Dalilnya apa dasarnya? Ini jenazah sudah dibersihkan, sudah dimandikan, sudah ditutup dengan tiga hari, kok dibuka lagi? Bahkan diberi tanah mulutnya. Apa ini? Tidak ada dasar, tidak ada dalil. Nah. Kalau juga baca ayat itu, baca ayat. Iya, baca ayat di surah Thoha. Ada ayat di surah Thoha. Minha khalaqna itu juga ada ayatnya. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أجيب على الأسئلة نجد. نعم. سورة طه. ini yang seperti ini memang muncul hal-hal yang seperti ini yang menjadi bid'ah-bid'ah itu munculnya karena kata ulama istihsan namanya. Istihsan itu muncul pemikiran-pemikiran menganggap bahwa ini baik, ini bagus. Nah, gitu. Ketika membaca ayat minha khalaqnakum wa fiha minha khalaqnakum pasti kan baik. Nah, kalau tidak salah. Nah. Minha khalaqnakum, dari tanahlah kami menciptakan kalian, wa fiha nu'idukum, ke tanah kalian kami kembalikan kalian, wa minha nukhrijukum, dan dari tanah kami keluarkan kalian taratan ukhra, di kesempatan berikutnya, di hari yang hari kebangkitan. Ketemu apa? Ya itu. Ketika baca ayat ini, oh, dari tanah. Allah mengatakan dari tanah kita diciptakan. Ya, ini makna ayat Allah tadi. Dari tanah kita diciptakan. ke tanah kita dikembalikan, dan kita nanti juga akan dikeluarkan dari tanah ketika dibangkitkan. Berarti ini harus disatukan dengan tanah. Bagaimana supaya disatukan dengan tanah? Masukkan di mulutnya, muncul pikiran seperti itu. Nah, sekarang Rasulullah SAW yang menerima ayat itu dari Jibril, sahabat yang menerima ayat itu dari Rasul. Apakah kemudian ada ajaran dari Rasul berdasarkan ayat ini maka diginikan, ada ajaran dari sahabat berdasarkan ayat ini maka disatukan dengan tanah dengan cara diberi tanah di mulut? Kan tidak ada. Artinya ini artinya muncul pemikiran, ya, ijtihad-ijtihad yang tidak pada tempatnya. Nah, tidak bisa seperti itu. Justru dalil-dalil yang ada menunjukkan hanya karena kan yang ada dalil-dalilnya digahami kemudian dimasukkan dalam kuburan seperti itu saja. Nah, diharapkan cara kiblat di atas lambung kanan. Nah, kemudian yang ada dari salaf tali pengikatkan kafannya dilepas. Nah, adapun yang kita pelajari tadi diganjar dari belakang karena jelas alasannya supaya tidak terbalik, ditempelkan ke lahan supaya tidak terlungkup, tersungkur, kan begitu. Ini kan jelas alasannya. Yang seperti ini tadi apa jalan? Kaitannya dengan maslahat penguburan kan tidak ada gitu. Nah, maksudnya itu penjelasan dari Allah bahwa asalnya kita diciptakan dari tanah, yaitu bapak kita Adam, kan begitu. Nah, kemudian Hawa dari tulang rusuknya, kemudian Bani Adam itu dari percampuran laki-laki dan wanita, kan begitu, kecuali Nabi Isa. Nah, kemudian dikabarkan bahwa kita dikembalikan ke tanah. Artinya ini nikmat dari Allah bahwa Allah menciptakan bumi, kita hidup di atasnya, ketika kita meninggal kita dikuburkan di dalam tanah. Jika tidak ada bumi, tidak ada tanah bumi untuk penguburan, mayat bergelimpangan di atas, apa yang terjadi? Kan begitu. Kemudian akan dikeluarkan lagi nanti dari dalam bumi, dikeluarkan lagi. Nah, yaitu ketika dibangkitkan. Nah, di hari kiamat nanti. Tidak ada kaitannya dengan penguburan. Kan begitu. Cukup ini. Jelas ya? Ada yang kita mau? Ada juga yang akan kalau memimpin itu juga. Kalau mau adzan di masjid, kalau masuk waktu sholat. Nah, iya, itu juga tidak ada, tidak ada, tidak ada dalilnya. Tapi itu hanya ditemukan di sebagian tempat, ya? Iya. Iya. Apa di sini aja enggak? Di masyarakat di sekitar kita enggak? Tidak. Tidak ada masyarakat. Iya. Ada juga. Nah, itu juga tidak ada. Nah, adzan itu disyariatkan untuk panggilan sholat berjamaah ke masjid. Jadi untuk sholat lima waktu, begitu pula kalau memanggil terjadi gerhana. Tapi hanya meneriakkan apa? As-salatu jami'ah, bukan adzan Allahu Akbar Allahu Akbar, kan begitu ya. Jadi adzan itu ya, hanya untuk panggilan untuk sholat lima waktu. Nah, di masjid tempatnya. Jadi kuburan bukan tempat adzan. Nah, begitu. Baik. Cukup karena masuk waktu Isya. Subhanallah, alhamdulillah, sabar dan ila hadza. Assalamualaikum.